Hei, menu 4 senyum 5 ketawa itu adanya cuma di Radio SK loh. Ayo, ayo, ayo, pada pesen humor. Kita masuki menu tangga Bak Show. Bak Kita Show bersama Miing, Didin, dan Unang. Aye. Unang, Pak, kita ke toko nyari tas sekolah yuk. Ah, nggak mau, Unang lagi nyari puntung rokok. Ayo dong, Nang. Sampai Miing lagi. Miing. Oh, enggak. Miing. Miing, kita cari bakul buat tempat buku. Apaan? Bakul. Miing sih kalau bawa buku pakai tali rapi ya diikat. Kayak duren. Iya, kayak duren. Jadi kalau misalnya kita gelantungan di bemo kagak jatuh bukunya. Didin nyari duit nyuci, Bang. Miing nyari macan. Unang, ayo dong. Eh, kam. Pulpen kamu udah rusak belum, Kam? Ah, kan dipinjam sama teman. Kan belum dibalikin. Aduh, Kam. Kamu dapat kelas berapa? Aku kan naik loh. Iya. Dapat hadiah kamu dari orang tuamu. Iya. Ortuku. Gara-gara si Komo lewat. Gua denger lu ngobrol berasa ngasuh anak lu. Anak TK lo. Ini gak boleh gitu, kita. Kalau buat dia bukan teman, temennya. Temem. Kan kalau kita mainnya di Taman Indria. Iya. Kalau dia mah di taman mana? Taman Gendruwo. Tem. Apa sih? Kamu ada merahnya? Ada. Miing juga celana Miing merah. Habis disunat. Emang kalau disunat merah? Out. Tanya aja menyang udah. Apanya yang merah? Celananya. Sebabnya dari apa? Ya dari obat merah. Dari pabriknya. Pabriknya kan dicat merah. Celananya. boleh gak aku nanti main ke rumahmu? Boleh, mamaku sedang pergi. Ah, jahat deh kamu. Marilah kita nanti jam 2 siang main bersepeda yuk. Ih, nanti kan kalau jatuh. Miing, gimana kalau jatuh, kita? Kalau jatuh, lecet. Jatuh. Ah, kita bermain sepeda aja. Miing, kita nyari got yuk. Lu sih kalau Unang gak. Yang pakai baskom di bolongin. Sepeda yang sterilan. Kalau gua aja di got. Emang apa bedanya si Unang sama gua? Kan dia temen. Itu kan sudah diskriminasi. Kan dia temanku, sedangkan aku. Enak, Tem. Iya, tapi ajaklah Miing, kan kasihan dia nanti main sendirian. Ah, nampaknya dia kurang steady. Kemarin dia dimainin. Ah, masa? Gara-gara si Komo lewat. Sudahlah, nanti kau jam 4 jemput aku ya. Apa? Jemput. Iya. Soalnya ada yang bunyi yang terhenyak tadi, kaget. Salah denger. Unang, kamu sudah mendaftar ulangnya? Aku sudah, nanti kan aku tanggal 20 aku masuk sekolah lagi. Oh. Hebat deh aku. Kamu yang sudah daftar ulang? Belum punya uang. Kamu haruslah membayarnya. Baru nanti juga. Kamu tidak dapat kelas. Biarin aja aku sekolah di kolam renang. Ini nanti bukumu basah. Ya enggak apa-apalah. Enggak, belum. Terus gimana lecer? Ibunda lagi tunggu kiriman dari Eyang. Iya, kasihan nih ibundanya Peyang ya. Bukan Peyang, Eyang. Eyang. Lagian juga gua kesel, Eyang gua. Itu adek. Sekarang gua udah kelas 3 SMA Alia. Iya, SMA Alia gua mah. Terus ini ya SMA setara Alia, maksudnya Alia setara SMA. Masa mesti daftar ulang, kan kita udah terdaftar. Duitnya kemana aja tiap tahun, daftar ulang lagi. Iya, timbang minahin absen aja pakai bayar 10 ribu. Ya aja yang minahin ntar. Ya udah peraturannya begitu. Ya begitulah. Tapi Ming mau ngabisin libur dulu nih. Sebentar lagi kan masuk, Ing. Tinggal seminggu lagi. Oh, masih sempat ke Bangkok, ke Malaysia. Kalau sekolah Didin daftar ulangnya boleh diangsur nggak, Sur? Di tempat Didin pakai dolar. Oh, pakai dolar? Nggak ngerti sih rupiah. Iya, orang soalnya kan sekolah tuna netra, mana tahu. Iya, matematikanya pakai braille lo. Kalau saya kan di sini formalitas aja. Oh, formalitas. Sekolahnya manggil guru di dalam. Oh, rumah. Di rumah. Seperti layaknya di Amerika kan udah private gitu. Enggak private. Ming juga kemarin 2 tahun sekolah di JIS. Jakarta Internasional. Wah, iya, sama anak-anak kedutaan sama sekolah situ. Bu, bahasa Inggris gue mah emang ngeluh sekolah. Ming ngasih anak kedutaan mana? Kedutaan sawah, kedutaan Betawi. Enggak, gue spesial karena dulu kan opah diplomat. Yang putri diplomat, opah itu di Siberia. Bareng sama kucing, sama burung. Kucing Siberia. Iya. Kenapa kamu melamun? Aku sedang memikirkan deh. Udah lu kayak dongeng ya gue ngomongnya. Bikin apa kamu? Iya, ngomong-ngomong lu berasa buku apa ini apa itu. Aku kan sedang bingung nanti tanggal 20 nanti aku mau sekolah aku mau pakai sepatu yang mana. Ya, yang kiri semua aja biar lu nikung terus. Pakai aja sepatu golf papa. Kan ada pakunya tuh kalau anak nakal digencet aja. Nah, enggak akan papa kasihan nanti sepatunya kekecilan. Belum beli seragam baru? Udah. Kok kemarin pak dia dijajalin di depan rumah pakai rok gitu? Salah beliin emaknya? Mak itu kan punya adek. Si Eneng? Si Eneng kan sudah sekelas sama Unang sekarang barengan. Cepet banget. Iya. Kan si Eneng naik terus, Unang yang gak pernah naik. Lu kok ubah sama adek? Iya sama adek, gak apa-apa. Gue berade, Mak. Daripada duber anjing? Gak apa-apa, paling pentingnya suara satu, suara dua. Itu namanya feelingnya sama. Ombak bener namanya juga gitu. Ya namanya juga. Emang usahanya bareng-bareng tong lah. Oh yang begitu yang bikin kaset ya? Iya. Uang ketat kan? Iya. Laku banget itu di toko bangunan lah. Alhamdulillah. Ya Ming juga artinya alhamdulillah selama liburan ini baru pulang dari Borobudur sekarang sih, Min. Kata ibunda, Ming telepon aja dari sana dari Jawa. Pakai mobil. Pakai mobil. Sana. Oh, baik tren dong. Diantar sama itu dong, siapa Kardimannya? Oh, enggak, si Kardiman ternyata sok belagu doang sana. Katanya yang punya Jogja segala macam sampai sono dia nyasar mulu. Masa orang Jogja sendiri 5 hari nyasar di sana. Mendingan gua 2 minggu. Kalau Ming ya wajar, bukan wajar. Gua orang Betawi. Kardiman 5 hari nyasar. Duh, iya. Gua telepon langsung ke ibunda. Ibunda bagaimana sudah daftar ulang? Sudah, beres, tenang aja. Gua perpanjang libur sekarang. Gitu. Ini pulang gara-gara ini aja, udah tinggal celana tinggal atu jual-jualin habis duit. Well, liburan bawa persiapan ini. Pertama kali terbang ini ke Bali. Bali terus ke Bunaken, Lombok. Itu diving kalau gua mau liburan. Emang lu timbang gunung gede doang naik. Kayak pejuang aja, pala diikat segala macem. Ya mending ada hiking. Elah, kedinginan pada peot lu badan. Gaya, jalan kaki. Wah ilah itu anak naik gunung. Dari Cisarua gue liat udah jalan kaki aja. Gue kira gaya, gak taunya ngirit. Kalau Didin sebenarnya kepengen deh kayak gitu kayak teman-teman yang lain. Abis ini kena rumput aja, mama gak boleh. Iya emang lebih. Iya emang, dia sih gak boleh. Orang badannya bikinan dari kue bolu. Ini ada kena rumput gatel kayaknya. Oh gak boleh gatel. Ketahuan lo tebornya ada bentol satu, ketahuan. Karena ini borokan semua nih kakinya. Kayaknya gimana terlalu dimanja sih Didin. Iya. Didin harus naik ke bank ke Cipodas. Iya. Terlalu dimanja. Iya. Kemarin ketiduran di kursi gak boleh Didin. Gak boleh, emang di kolong mobil. Ah, gua jedot juga lo. Lagu lo. Bener, kan tempoh hari ada tukang pecel ya. Tukang pecel orang Jawa. Iya. Gak boleh lu main apa, makan pecel sampai sambalnya apa, bumbunya sampai licin begitu lu jilatin. Gak boleh lu ketahuan. Makan pecel gak boleh. Kamu gak steril. Bukan gak steril, lu kagak bayar lu. Di Cipayah lu lihat dong ke rumah gua berseka begitu. Berseka. Berseka aduh itu orang Karawang, Neng. Mani berseka eta baru dak kadul di sarerang. Cai ngucur di mana curcor tina cili di mana-mana. Ayo ayo ayo. Hayang barang dahar ya. Tenang di dieu. Bahasa kulon gua keluar, berseka, bersih lah ya. Jadi Unang udah siap lagi untuk sekolah ntar ke teman-teman. Munmi sekarang udah de, ini juga diperkuat bahasa Inggris, sudah kelas 3 soalnya. Ya. Kamu baju seragamnya ngejahit di mana? Di tukang jahit biasa ya? Oh enggak, beli jadi. Ih, beli jadi. Werpaat. Di itu, di. Werpaat. Kalau gua salat kagak pakai sarung, langsung aja tinggal gulung salat jadi. Werpak. Hujan enggak usah pakai jas. Gitu. Ini sekolah montir dong. Enggak selalu. Werpak bisa seragamnya apa? Atasnya batik, bawahnya biru. Atasnya batik, sambung aja jadi werpak. Sama. Ini rancangannya dari itu. Emang kalau werpak kancingnya susah dong, cuma satu. Sleting. Sletingnya di mana? Di depan. Kok enggak di belakang? Kan di belakang udah sletingnya. Ya kalau di belakang sleting, kalau gue pengen pipis, gue masang, gue muter. Kalau ente mau denger radio, coba denger radio SK. Kalau aneh sih tetap pilih FM 101.6. Manaf. Maaf, mantap. Orang beranak. Itu lagu Sunda. Mesti gini, mungguhin. Kok mungguhin? Mana-mana nungguin. Dia kagak denger nih jadi. Ini kan lagu daerah. Mungguhin jero calana gitu. Nungguin. Gimana-mana gitu. Mungguhin. Mungguin. Tanya sama orang Batak kalau nggak percaya. Mana ngerti? Hah? Tanya Miing tuh. Iya, Ing. Tuh ya. Si Aki. Oh, Aki yang tahu. Si Aki kan baru pulang dari Holland ya, Ki ya? Dari Holland apaan? Gua ketiduran di lapangan Lebak Bulus nonton Sepultura. Oh ini baru bangun? Baru bangun. Kilometer-meter lo ngasih? Metal gua dari jam 5 sore udah nungguin di Lebak Bulus. Terus? Mendingan tadinya gua di Senayan nungguinnya. Katanya bukan di situ, Ki. Gua pindah ke sana, orang udah rame. Gua nonton setelah habis, gua udah. Metal telana dalam aja, metal gua. Aku senang ya, ternyata aku senang. Oh, Unang kalah, Unang dong. Begitu bangsa si Max belum masuk ke lapangan, Aki masuk, orang-orang teriak, Max coming, Max coming. Wah. Begitu gua deket disambitin baru, bukan. Masa mah katanya Sepultura peot begini. Tapi hebat tuh, Aki udah tua juga. Tua. Seleranya gitu loh, enggak seleranya selera remaja ya. Iya dong. Emangnya lu kalau yang lu demenin lagu di televisi yang ada hai-hainya. Saya lihat di majalah Aki masuk itu finalis cover boy. Enggak disampul. Garis kan cewek ya. Enggak disampul bagian antar jemput. Gimana kan cucu Aki lumayan tuh yang cewek tuh. Kasih Unang aja udah. Apaan? Kasih Unang. Nyemang, ah gila. Main kasih-kasihan aja. Nyemangnya cucu gua teko. Kasih Unang aja. Cocok kayaknya deh. Enak aja. Gampang Unang. Mendingan buat gue. Woy Aki. Selamitan. Cucu tiri ini. Apa kabar nih? Enak-enak muda. Udah dikirim ya? Iya. Udah. Oh ya syukur kalau udah dikirim. Emang belum nyampe, Aki? Dua, kalau lebaran demen aja, Aki. Makanya ikannya potong dulu. Itulah justru model bajunya yang salah. Bagian belinya di toko buku. Oh, finalnya Boris Becker yang menang. Biarnya tambah ngaco aja gua, ya. Bingung lah. Ini kok udah gaya gini masih mau jalan kenceng banget nih. Bih, abis itu daftar ulang cucu Aki. Oh, di sekolahan. Di SMA, sini SMA 6. Dekat-dekat dong sini. Iya dong, gua bilang kalau sekolah di SMA 6 sebagai cucu Aki, lu harus nongkrong di Blok M Plaza lu. Iya. Eh, Kik. Harus lu. Habisin tuh duit Aki. Aki bilang begitu. Oh, sehari dikasih berapa sama Aki? Bu. Anak-anak yang lain 2.000, 2.000 biarpun anak orang-orang kaya pelit bapaknya. Yeah. Halo, cucu Aki mau 250.000. Ribu. 250.000. Ya gua bilang kalau makan lo dimakan di Texas ke di California jangan di mana-mana ya, tapi bawa timbal dari rumah. Numpang duduk aja. Tapi hemat itu bagus, Ki. Ki kenapa mesti ngambil negeri sih, Ki? Kenapa enggak ke swasta? Duh. Emang ya. Alasannya apa? Ya name-nya tinggi. Ya kalau sekolah di negeri. Cuman sekarang lagi disekor sekalian libur. Anak gue kelas 2 laki-laki, cucu Aki tuh. Uh-huh. Main Tamiya, Tamiyanya kencang banget masuk ke celana guru ke dalam. Loncat gitu? Loncat. Terus kena Tamiya yang lain? Kena Tamiya yang lain. Oh, dioperasi gurunya. Dinamonya ketuker di dalam. Kasian ya Tamiyanya ya. Ya udah, Aki mau jalan dulu. Hah? Mau jalan dulu. Iya, Leh. Ada les piano sore. Aki. Ya. Ini bawa kendaraan yang ini. Wah, gila. Terpas. Ini kan mobil yang nggak boleh masuk Indonesia nih. Truk pasir. Lu sih, gua mau banggain itu truk pasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ledek, bukan gua, yang ledek lu. Dia nggak dengerin. Nggak apa-apa, gua mudah cuma budak ini. Ya kan, budak kan? Iya, budak. Pendengarannya udah kagak stabil, kagak stereo. Iya, iya. Udah kurang. Ini ada pesan doang Aki sebelum Aki berangkat. Kebetulan kan nanti ini musim bulan Juli Agustus kan summer. Jadi mau nengok anak ke Belanda sekalian North Sea. Wah. Begitu. Masih kuat naik kapal? Bu, ya kuat kagak. Cuman timbang duduk doang. Kemarin aja waktu gua naik kapal, Ki. Waktu ke Paris aja gua cuman 7 kali muntah. Puyeng naik kapal mundur. Mundur? Kok mundur? Iya. Ya udah Aki pamit dulu. Jangan lupa maksud Aki nanti hari Senin sore gua kan jara. Iya. Saya enggak tahu Aki bawa kucing. Lumayan. Aki mau kado apa? Ya enggak, cuma doa restu aja biar panjang umur. Mau kado enggak? Ya. Robot-robotan ya, Kia, robot-robotan ya? Enggak mau. Apa? Kurang-kurang ini ya? Enggak, sewain kaset Peter Pan aja. Bukan hook, yang hook aja ya, hook ya? Agak mau. Eh, hooknya ada kelebihan tanah, Peter Pan. Itu kapling, Nora, lo. Hook, kapling. Ini sih, mainan. Oh, mainan. Sama itu Lotus buat terjemahan laser. Gua tak bisa ngelihat. Rata-rata kaset video gua terjemahannya bahasa Arab, susah. Yuk, Aki pamit dulu. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udahlah. Lu ngeledek gua lu. Kan katanya budak, weh. Tapi gua ngeliat lu kenapa lu bongkok-bongkokin badan, berarti kan ngeledek gua lu. Ya apa orang gua gatel? Dosanya gede lu ngeledekin orang tua lu. Nih ngapain ngeledekin orang tua, mendingan aku udah ledekin ya? Nggak usah gua ikut monyong-monyong, nggak usah. Ngeliatin ngomong sampai ikut. Jangan, kamu mah tugasnya ngeliatin aja, itu mah tugas saya. Terbawa nuansanya Ki. Iya. Emosi namanya juga. Emosinya. Lagi kan masih umur belasan tahun kan darah kuda biasa. Darah muda. Darah muda, darah kuda. Darah kuda mau panas. Masa kedengerannya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini anak emang jangan diledek. Lu ngeledek mulu lu. Emang anak kagak bermoral, lu dasar beradab lu. Biadab, beradab. Apaan? Ya beradab sih bagus. biadab. Nah, biadab, bisupil. Ya udah jalan. Kayak orang tua lagi. Tuh, sedih. Itu kan gue suka sedih. Lu tidak menghargai pejuang. Oh, gue bilang juga apa lu. Dia biar gitu juga pejuang. Zaman Jepang lihat. Waktu zaman Jepang. Darah berceceran. Sama Jepang suruh ngumpulin kerop dia dulu. Kerop limun. Ya. Yang menyobek bendera pada saat di overdive Nippon siapa coba? Siapa coba? Tuh coba temen Aki tuh. Dia mau ngumpet. Gua membagian masak. Sedih dia. Dia keluarganya berjuang semua. Lu anak muda zaman sekarang taunya cuma hura-hura. Lu kagak ngeliat bagaimana gua ikut ngusir POC. Eh, gimana mau ngeliatnya? Dulu kan susah ngeliat, kita belum lahir. Makanya itulah harus menghargai orang tua. POC sampai terbirit-birit waktu itu. Kenapa? Ngeliat buaya. Istrinya meninggal. Istrinya meninggal. Zaman Belanda anjing sekali waktu nyuci. Jangan mengungkit-ungkit masalah. Maaf laki, maaf. That is my true story. Anak kesayangannya perempuan jadi PMI dulu. Yeah. Meninggal juga. Yeah. Minum obat merah kebanyakan. Bukan dia. Keselak perban. Ya udah. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambal geledek lo. Semua orang film saat itu lagi sedang berjuang ke arah itu. Tanamnya SK. Itu deh. Kak, itu juga kalau nggak ketiban bom. Lu udah lihat pamplet belum pamplet? Sebaran gelap. Suaranya kenceng bener di dalam. Jangan lu. Mas, powernya merek apa, Mas? Ini heavy power. Lu, lebaran gelap lu udah pernah. Udah nyampe sini belum lu? Udah pernah nyampe sini belum? Di Jogja udah lebaran. Sini udah nyampe belum? Belum, kan puasanya belum, baru lebaran. Selebaran. Oh. Selebaran. Bukan lebaran. Kalau lebaran, gue tahu. Sewa batang gitu. Lebaran. Sakit, deket-deket sakit. Kardima, kenapa selebaran apa? Halo, belum tahu lo isu lo jangan sampai termakan. Iya, makanya gue tanya sama lo. Karena termakan dengan isu. Bapak bisa, Kasiman bisa manis lo. Coba. Termakan isu. Isu coklat. Jorok. Gitu. Apa? Lu main gitu aja persoalannya gak jelas apa maksudnya? Pokoknya lu jangan sampai nerima. Karena anak sekolah terutama? Terutama kan anak sekolah, anak pelajar jangan sampai deh. Tulisannya apa tulisannya? Karena kan lu tau, gua tau lu gak bisa baca. Membayangkan pokoknya itu gak ada tulisan tapi berupa gambar. Lu kalau udah tau gambarnya lu ngerti sendiri deh, tau jorok apa enggak. Hati-hati lo, itu menyesatkan deh. Jangan deh. Gue sih, gue sebagai seorang preman ya. Gue kasihan soalnya. Sekarang yang bikin selebaran itu siapa? Kalau gue tahu udah gue ambatin namanya. Gue gamparin. Kalau namanya selebaran gelap, nggak tahu. Gitu. Sebentar, gue kasih tau Semin. Lah jadi ntar gue telepon Semin kali aja di rumah. Telepon aja lu. Halo. Diam, gue pakai handphone. Hai. Hai. Bisa dengan Miing? Bisa dengan Miing? Kami yang baru dijemput polisi. Lantas kamu bicara dengan siapa? Kamu bicara dengan siapa sekarang? Saya bicara dengan kuntilanak. Halo? Halo? Saya siapa? terserah kamu, terserah kurikulum Viti. Oh, barangkali saya mencet nomornya salah paham kali ya? Oh, enggak, salah sangka. Oh, Ina ya? Bukan Robert. sebentar, saya oper ya. Oper sebentar, ya? Sebentar aja nih. Halo. Halo. Siapa yang telepon? Telepon mas? Cik. Ayo. Ayo, mau bicara sama siapa ya? Gile, beberapa orang yang datang. Cewek. Ngeganggu orang tua aja malam-malam. Mau minta apa ya? Ini rumah dukun apa gue? Cewek, coba sini. Bukan ini kantor pemadam kebakaran. Cewek. Halo? Cewek. Gimana sih lo? Aku kebelnya teladonya kok. Ina, ada yang kenal sama kamu. Siapa? Ada aja, cowoknya keren. Pokoknya kantornya tebel apa dakinya yang tebel? Pokoknya 3 meter aja udah kendus. Baunya? Iya, harus parfumnya. Oh, parfumnya boleh lah. Ya. Halo? Halo. Udah lama. Lo jangan nipu gue deh, Dinde. Lo memperbaiki dengan seorang preman Jawa lagi. Lo bangga banget si preman. Lo belum pernah ke penjut patung Borobudur sih lo. Sebetulnya si Ina di belakang lo. Ini pura-pura. Nah. Bisa ajarin lo surat buat gue, kamu buat lo. Nah. Lo? Sini lo. Gue udah lama gak nyium nih. Lo ngomong yang sopan dong di sini, ini darah gue. Preman gak ada basa-basi, apalagi pacaran serobot terus. Lo kira mikrolet? Di sini ada aturannya, Bung. Kamu tidak boleh sembarangan. Gak usah dilarang, Ina seneng kok yang kasar-kasar. Lihat perkataan dia bilang, ini kasar-kasar kuli bangunan aja suka. Dasar wanita mengkhawatirkan, Mam. Sini lo. Ada apa, Man? Gue minjem kamar, Din. Dulu pernah ada cowok patah kakinya, Mainnya. Patah kakinya, Mainnya. Bang, pinjem kamar lo, satu. Tangannya keselamatan. Jangan macem-macem deh, Man. Gue mau istirahat. Lo berarti udah gak menghargai gue dong di sini. Gue mau istirahat, apa gak boleh. Gue dari Jogja jauh lo, jalan lo. Sekarang pas ketemu Sina, lo minjem kamar gue, mau ngapain? Gue mau tidur, dia biarin aja tuh. Gue tidur sendiri. Oh. Ngapain ada di dia? Bukan muhrim kok. Jadi enggak diajak kamu kok enggak? Preman tuh masih ada kata haram loh. Oh, jadi kamu aja sendiri yang di kamar? Ya gua sendiri, ntar dia nyusul. Sama juga. Saya tidak bisa pokoknya. Saya tersinggung dan diributin. Kalau saya datang di mana-mana saya diributkan. Wanita membawa petaka lu. Kemarinnya Pangeran Charles ngirim surat. Iya, ke saudara. Pangeran Charles gua tahu, Charles suka galung aja. Ngirim surat ke Lady Dining. Bukan ke tamu kan? Bukan. Ini dah nanya. Kamu gini dah kalau ada cowok yang agak di ini kenapa sih? Baru pulang. Udah tahu sih Karimah tuh preman. Duitnya gak ada, masa depannya suram. Ih, seneng yang susah. Cowok susah kreatif. Gak ada kerjaan. Sama bilang lo gak ada kerjaan. Kalau hidup sama cowok yang susah banyak tantangan. Banyak tantangan hidup tuh lebih enak. Oh, bukan itu aja. Kalau ditagih utang, nantang gitu. Bukan enak deh, lo belum pernah ngerasain sih ya. Iya, udah berkali-kali tempo hari bendut. Apa pala? Gimana dia mau kenal sama cewek aja sama mama nggak boleh. Dilihat dulu, iya. Emang ini tempo hari di sawah ada tahu, cewek nggak boleh kenal. Ina juga tahu. Oh. Pernah Ina bawa teman-teman cewek ke rumah Kak Didin? Nggak boleh. Nggak boleh, Kak Didin nggak boleh mencewek. Apalagi ya Kak Didin ya? Apalagi orang Indonesia nggak boleh. Iya, sekarang boleh. Sama bison boleh. Udah, kalau emang senang udah. Tapi yang sopan di sini ya? Baru pulang dari Bali, Ina. Di minggu kemarin gue ke Bali. Lu nggak ngeliat gue lo? Kemana? Ke Denpasar? Gue ngantar turis. Ke Denpasar? Denpasar, Bali Denpasar. Gue ke Ubud. Oh, Ubud. Ubud. Ubud itu. Gue ke Ubud, Ubud Bali gue. Tadi pagi ini habis salat Ubud. Oh, kepala lo gak tumbuh Ubud. Botak gitu. Itu rambut. Ubud lo kedodoran. Apa? Karena. Jorok kamu. Tadi kan jorok nunjuk-nunjuk katanya itu Ubud lo kelihatan. Apa dia? Emang kapan pernah lihat orang belum? Kok belum ada ini sih? Belum ada pacarnya? Belum dong. Belum ada pacarnya? Udah coba agak diatur ngomongnya ya, anak-anak. Gak apa-apa. Muka potik dulu ya. Barang gua aja, gua juga perlu gak? Ini gak enak dua-dua menit. Bentar lagi kan tanggal 11 lu. Gua tanggal 12. Ini sih tanggal 11. Berarti gua belakangan dong. Kamu kenapa, Mas? Kenapa? Halo. Mesin buat ibu. Lagi nama. Ini buat ibu. Ini mau pulang dulu. Belum daftar ulang. Itu, gua mau ngasih tahu sekalian, selebaran. Itu ada tulisan, anak dengan ngirim duit 10.000, lo bisa dapat uang kembalian 500.000 gitu. Itu benar. Itu selebar. Kalau benar gue udah ngirim dari kemarin. Ya lo kenapa nyebar isu kayak gitu kalau mau nggak ada? Jadi bahan. Ya makanya kalau nerima kayak gitu lo jangan mau gitu. Iya. Tapi kemarin juga Ina baca selebaran dengan hanya dengan ngirim uang 500.000 Anda bisa memperoleh uang 10.000. Nggak ada yang mau. Yang ngirimnya aku gede ya, 500.000. Ayo Ina pulang dulu deh ya. Ika Didin. Kamu nggak periksa. Kenapa? Jangan belakangnya agak nyangkut di pagar ya? Iya, gimana sih kamu? Roh belakang? Itu sobek belakang pindahan ke depan. Baru tadi? Pindahan ke depan. Baru tadi? Yang belakang nyangkut? Iya. Aduh, bukan bilang-bilang, ntar tadi tutupin yang belakang ya. Yang belakang? Yang belakang? Yang depan angkat lagi. Ah, jangan. Jangan lihat. Bukan murim. Gua buat apa ngeliat, percuma sia-sia ngeliat, megang aja udah. Horas lagi, main-main Pak Senyum Lima Ketawa cuma ada di FM 101.6. Hebat lah. Din Ing Dek. Lu gua manggil Didin, lu manggil gua. Gua nyari Ning. Ya ada apa sekarang? Selesaikan dulu secara Islam. Ada apa? Mau tanya. Ya. Didin ada? Gua jepret aja, kita cari bareng. Gua nyari dia. Ya makanya gua nyari Ning dulu. Kalau gua ketemu baru bareng. Gua tengah lewat hanya 40 menit sama Didin. Gila lu. Wah, ilah. Enggak sangka Nang kita teman baik-baik. Ternyata Bonapit, 2.5 juta 40 menit lewat sama Didin. Manusia berhati. Ya iya, kalau gak berhati cuma berlemak doang mah, gendut doang. Mari kita tarik. Ayo. Mendim. Lu berapa juta? Gak sampai 2 juta, cuma 1.350.000. Wailah, itu juga habis jual pengki segala macam lu ya. Wah, ini gak bisa dijak main-main begini nih. Iya. Teman-teman, kalau uang-uang, Nang. Ini gak bisa kita masalahnya kayak begini. Uang tuh gak ada temennya. Gak ada temennya. Ya ada juga serinya teman, masa dia cuma satu lu. Enggak, maksudnya gak ada temen yang lain gitu loh. Iya. Cari sekarang, Nang. Ini juga gara-gara lu kan yang kenalin ke dia. Gua malah punya teman sekelas dia dulu, gak ada gua. Lo kan dia kan menjanjikan sesuatu hanya dengan uang itu. Iya, jangan begitu dong. Cari gedor tuh rumahnya tuh. Weh! Kaget ya. Maafin ya. Kan pura-pura, weh. Tidur di sini lagi. Weh, bangun. Din. Dicari-cari, lu tadi nyariin Unang, katanya Duit lu diambil Unang 2,5 juta. Ini orangnya. Gua lagi nyariin Unang 2,5 juta. 2,5 juta itu dia orangnya. Udah. Mau gua yang nangkap, gua yang nangkepin. Lu dapat 1 juta kalau balik. Oke. I know. Jangan gitu caranya dong. Kita kan teman, Kak. Di mana letak tanggung jawab kamu? Cerat dulu ah. Biar aja yang ngomel dulu. Ngomel pasti lama. Gua istirahat. Dia ngomel dulu ah. Ngaca dulu ah. Minum dulu. Pinter lo ngalin ceritanya biar gua ngomong eh. Habis lo kerjanya cuma nyuruh orang doang. Cepetan orang dulu nungguin ini kita ngomong apaan katanya. Bener sih Unang. Iya udah. Benerin. Wah gila bukan lo, main. Dari mana bisa tahu bahwa dia ngambil? Lo kan kata lo. Gak bisa dong lo yang... Lu bilang katanya gua kebagian 1 juta, makanya gua bikin 2,5 juta. Jadi lu 1,5 juta gitu. Mulailah dengan pekerjaanmu. Sekarang di mana? Lu ngomel dulu baru nanya. Jangan nanya dulu baru ngomel. Didin orangnya penyabar. Nah, ngomel dulu baru beli. Ada combronya lagi. Ada combronya lah. Seorang Aries tidak pernah marah. Bisa karo kowe, bisa karo aku. Karo bareng-bareng ae. Tetangga kita batuk. Kasih kopingmu. Jangan komik mulu. Kopingmu, Pak Cak. Marah dong, 2,5 juta gila lu kan itu. Lah, sekarang duit susah, Din. Dia ketat banget lu. Tetangga kita Batak. Gak apa-apa, sebelahnya juga orang Jawa. Di mana sekarang uang itu? Aku bayi Murita. Bijiku banyak. Anjing bener. Lu udah berkor berapa tahun mah gua baru denger. Udah jadi perpanjang lah. Jangan pura-pura lu. Duit. Kura-kura dalam perahu. Lakukan ninja weh. Bakur dalam perahu. Gara-gara si Komo lewat. Kura-kura dalam perahu. Jangan pura-pura dalam perahu. Dia tahu. Katakan. Di mana? Gua kapan ngambil duit lu? Kan lu yang minjem. Yang mananya kalau dia harus pakai sair, Din. Asam di gunung. Woi, kuno. Di sana ada bengkuang. Di mana uang? Gitu. Ini diajarin dulu sih lu. Kunang-kunang di tengah sawah. Ah, gitu. Kan ada uangnya nang-nang-nang sajaknya abe-abe. Anak kecil niup trompet. Nah, itu. Trompet dari sana ke sini ada Unang. Ke sini ada Ming. Unang ada trompet Ayo di mana? Biji salak, biji rambutan. Emang lo demennya main biji-bijian. Kenapa sekali-kali akar-akaran biar sehat? Kalau batang-batangan apa? Batang pisang, batang-batangan. Oh, enakan biji. Ya udah biji salak, biji rambutan. Iya. Biji siapa yang gelondong noh? Ngatanya biji duren gitu. Sudah. Nanti kelahi, jangan main cici. Nanti Anong Lang, negara cici ai. Ya mau ngapain sih ini? Kenapa lu jadi bolak-balik begini sih? Lu katanya kan ngasih itu kertas ke gua, katanya kalau gua ngasihin duit 2,5 juta bisa jadi 500 juta. Nah, ini. Isu selebaran. Ah, ayo dong. Selebaran. Malah gua kemarin waktu itu ngasihin gayung bisa jadi burung katanya gitu. Iya, gara-gara tetangga gua anaknya satu apa? ada itu, Bu Samsul punya anak perempuan tiga mulu. Itu apa perempuan mulu? Tiga. Maksud gua punya anak tiga perempuan mulu, perempuan tiga mulu. Apanya yang tiga? Tujuan aku, Bu Samsul punya anak tiga perempuan anak mulu, begitu. Punya anak tiga perempuan mulu. Yang satunya Bu Ahmad punya anak laki mulu tiga. Tuh, tiga laki mulu, gitu. Salah satunya kepengen pada punya anak, gue bilang tuker gayung sama Bemo. Eh, begitu lahir anaknya kayak gayung. Tuker gayung sama Bemo kalau gak sama TV. Biar katanya anak lakinya lahir juga, kalau udah dapat TV kan kagak rugi. Ini kan gue cuma ngirain itu doang. Ya pokoknya gak mau tahu gue duit gue dimana sekarang. Ya lo ngirimnya kemana? Si Ming. Ini dagang sama Ming. Gak bisa, dia bilang dulu. Jangan dioper ke gue lagi, kan gue disuruh lo baik. Ini menjitakan ya sama Ade. Gue bilang Ade biar sayang tuh. Ade juga udah tua, Din. Woi, udah tua. Udah kagak pantas main Adean. Susah aja lo bilang Ade lo. Senang aja kagak bilang Abang lo. Ya Bang ya. Jadi gimana ini rencana gimana ini bakalan nih? Ya bujuk gua yang diteror. Katanya lu menggelapkan uang Didin sebanyak 2,5 juta. Lah gua mah itu dapat brosur, Bang. Udah minum dulu ngapa? Gua dapat brosur, gua kasih ke lu, nah lu yang iri. Lah katanya lu mesti pakai duit, gua kirim ke lu duitnya. Eh bujek. Lu kalau menyalahin gua. Tanya coba Nori. Lu jangan yang brosur yang gelap yang no nyanyalin gua mah jangan ngasih tau ke lu. Eh bujek. Gak percuma lu tinggal di celeduk lu. Ya kali sama si Kardiman kali duitnya. Lu berang kali. Coba tanya Kardiman. Lu jangan nyusahin gua. Din. Biasanya tuh preman itu nganggur. Soalnya dia yang nyebar ya. Isul. Hei isul isul. Nyebar apa? Isul. Isul. Kardiman susul. Susul. Hei Kardiman. Di mana kau? Menyusul aja belum lu men. Hai Kardiman. Itu. Wah udah pulang. Jogja. Kardiman. Kan kalau di film in frame itu Kardiman datang. Lu gimana sih? Ada apa? Nah, tuh aman. Si Ming tanya. Ya, lu ngobrol dulu, gua udah bisa pulang. Jelasin menang. Lu ngapain? Minum. Lu minum dan jauh-jauh lu. Di Mike aja lu. Man, tanyain sama si Kardiman, tanggung jawabnya di mana? Soalnya gua gitu. Diminta tanggung jawab sama Didin. Didin dibilang nanya sama Ming. Nah lo gimana cari lo? Lo ngelapin duit. Eh terbalikin. Mestinya Una yang tanya gitu, si Kardiman yang ngelapin. Skenario nya kan gitu. Ini maksud lo jadi gua balik. Man gimana tuh man? Urusannya lo gimana? Gue ngelapin duitnya Didin ya? Siapa yang ngelapin?